Jadi barakallahu fikum, tidak boleh seseorang mengambil sebagian, melepaskan sebagian. Ya kalau saya deh mau belajar sholat secara sunnah saja, tidak mau akidahnya, ya tidak mau dalam-dalam lah. Apa sih gambarannya kalau berdalam di dalam dakwatul salafiyah? Apakah dia enggak bisa makan ya Abu Musa? Sampai takut dia untuk mau mendalami dakwatul salafiyah atau berdalam padanya. Waduh, nanti kita enggak bisa berbuat lagi. Siapa yang bilang? Ya? Tidak bisa berbuat lagi, enggak merdeka lagi. Ya, kalau enggak merdeka dalam perkara yang haram, memang itu konsekuensi Islam. Ya? Tapi terkadang orang cetek mikirnya. Sudah bekerja pada tempat yang muharram, yang diharamkan. Wah, takut-takut untuk mau duduk ya secara konsekuen bersama Ahlus Sunnah. Kenapa? Khawatir. Hilang jabatannya, hilang kesempatan untuk mencari harta benda. Ya acuh tak acuh. Pokoknya sudah ya enggak apa-apalah. Saya setuju terhadap itu. Dakwahnya bagus, baik. Ya. Tapi enggak berani untuk masuk. Kenapa? Tadi pikirannya ya ikhwan. Khawatir untuk dihalangi, khawatir untuk ini, khawatir enggak boleh itu, enggak boleh ini. Wanitanya, wah khawatir cuma di rumah tok. Atau enggak merdeka hidupnya, enggak bisa kesana kemari, enggak bisa dolan-dolan. Ya enggak bisa jalan kesana kemari lagi. Kalau masuk dengan dalam, masya Allah. Sampai sedemikian rupa barakallahu fikum. Sadaqah ya ikhwan. Bahwa ternyata orang yang masuk ke dalam dakwah ini memang orang yang benar-benar pilihan hafidhani wa hafidhakumullah. Orang yang siap meninggalkan kemungkaran sekecil apapun. Orang yang siap untuk hidup apa adanya. Orang yang siap untuk segala-galanya di atas dakwah ilallah jalla wa ala. Hadihi hakikatul da'wah ya ikhwan. Tapi kalau kita mau berdesak-desakan persoalan duniawi, tetap selama engkau sebagai ahlus sunnati wal jamaah, engkau tidak akan menang. Kenapa engkau tidak akan menang ya ikhwan? Karena Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa madha ikhwan wa jannatul kafir. Penjaranya orang yang beriman dunia ini, surganya bagi orang kafir. Untuk melihat ahlu dunia ya ikhwan, orang yang paling sulit untuk menerima kebenaran. Ahlu dunia jangan saja dibayangkan pengejar duit lah ya ikhwan. Termasuk pengejar mada ya ikhwan, termasuk barakallahu fikum ahlu dunia, pengejar pangkat dan jabatan kedudukan barakallahu fikum. Itu semuanya ahlu dunia hafizani wa hafizakumul. Falidhalika qala Allah jalla wa ala bercerita. Ya, qala mutrafuha. Orang-orang penggede mereka dari kaum kufar dan juga orang-orang yang ahlul itraf, memiliki kedudukan kekayaan, berkata kepada bawah-bawahan, jangan engkau ikuti itu. Jadi ini barakallahu fikum sebuah catatan yang amat sangat penting ya ikhwan, untuk kita kaji ulang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau kita mau menjadi orang yang kaya raya, kayaknya salah kita memilih tempat ahlus sunnati wal jamaah. Ya, salah barakallahu fikum. Ya abad, mau kaya apa? Mau sih ya. Mau. Tapi kaya ala amada ya kawan? Ala manhaj. Ya? Tapi cukuplah berbahagia kita dengan hadis Nabi SAW. Laisal ghina, mada ya kawan? An kathratil aradi. Walakinnal ghina ghina nafas. Bukan yang namanya kaya itu karena kaya harta benda, kata Rasul SAW. Dalam pertimbangan risalah nabawiyah, orang yang kaya itu bukan karena kaya harta benda. Tapi coba antum lihat ya ikhwan, tidak ada yang paling takut di dalam hidup ini kecuali orang-orang kaya ya ikhwan. Antum lihat. Ya, antum tanya, lihat kondisi hidupnya. Mungkin dia bermegah-megahan, bisa memakai ini, bisa menunggang ini dan seterusnya. Tetapi antum lihat hidupnya, dia tidak bisa tenang ya ikhwan. Di malam hari tenangnya karena hutangnya bertumpuk-tumpuk. Ya. Wa ahlu sunnati wal jamaah masakin, punya hutang juga ternyata. Tapi dia tenang, insyaallah akan bisa dibayar. Bukan gitu ya Rifai? Hah? Punya hutang kah? Punya. Jadi akhwani hafizani wa hafizakumullah, kalau mau kaya, salah tempatnya mencari kekayaan di dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah. Wa kadzalika, mau numpuk-numpuk harta benda, ya, saya ingatkan kepada seluruh akhwat dan ummah, kalau mau menumpuk harta benda, salah tempatnya, bukan di dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Maka oleh Nabi SAW mengatakan, hartamu itu apa yang kau telah habiskan? Berarti kalau masih ada, oh ini bukan harta kita. Sebentar, meninggal, bukan lagi milik kita kan? Ahli waris turunnya. Jadi hartamu itu adalah apa yang kau telah pakai, yang kau makan setiap hari, itu hartamu. Kalau masih duit di dompet, dalam makna hadis, bukan hartamu, sebentar hilang, sebentar kesana kemari dan seterusnya, barakallahu fikum. Tapi dari sisi agama tetap itu adalah milik kita, tapi yang dipergunakan itu adalah rezekimu. Jadi hafizani wa hafizakumullahu jami'an, agar jangan sampai seseorang da'i ilallah atau tulabul imal berpikir ke arah sana. Waduh, gimana lah nikahnya, kita enggak bisa-bisa nikah ini. Karena duduk terus di mak berpikir bagaimana keluar kerja, bagaimana ini, bagaimana itu. Padahal sementara coba dia bersabar sesaat, bahwa Allah ini aku akan wariskan dunia ini kepada orang-orang yang taat, hafizani wa hafizakumullah. Dan Allah tidak akan membiarkan melarat orang-orang barakallahu fikum yang taat kepadanya. Walaupun kebanting tulang peras keringat lari ke sana kemari mencari usaha, ya rezekimu tetap segitu di, seperti yang ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Iya. Kaya ikhwani hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka yang penting ya ikhwan, kaitan diri kita dengan kebenaran ini yang berat. Lah kalau kita sudah masuk ke dalam lubang duniawi, wal khuruju min anha sya'sa', keluar darinya adalah sulit ya ikhwan. Ya, keluar dari kancah duniawi ini adalah amat sangat sulit. Apalagi kemarin di pondok enggak pernah lihat ya 50 ribu di kantong, 100 ribu tiba-tiba melihat demikian, masya Allah penghasilan sehari sampai 200 ribu. Kira-kira mudah enggak keluarnya ya? Hah, Yunus? Saya kira sulit barakallahu. Maka oleh karena itu ya ikhwan, belajar dulu menjadi orang yang miskin untuk menjadi orang yang kaya. Ha. Karena Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil aradhi. Bukan orang yang kaya itu yang kaya harta benda ya ikhwan, tetapi yang kaya jiwa. Ia hidup melarat untuk menjadi orang yang kaya. Kan demikian. Ya Bang Musa. Baik. Jangan engkau mencari keselamatan, mengejar keselamatan di sisi Allah, tetapi berprinsip seperti prinsipnya kijang. Jangankan mau menengok ke belakang, yaminan, wasimalan, kanan dan kiri saja berbahaya, apalagi kalau menengok ke belakang. Ya. Sementara barakallahu engkau, engkau sekarang ini berada di atas siratul mustaqim, samping kanan samping kirimu adalah subul, jalan-jalan, tidak ada satupun dari jalan ini kecuali syaitan menyeru padanya. Kalau engkau menengok ke samping kanan ke samping kiri, maka syaitan akan memanggil dirimu hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau sekiranya engkau menengok ke belakang, maka dunia akan memanggil dirimu hafidhani wa hafidhakumullah. Berarti disinilah nilai istiqamah itu hafidhani wa hafidhakumullah. Nilai agungnya istiqamah di atas sebuah kebenaran. Ya. Maka oleh karena itu hafidhani wa hafidhakumullah, tidaklah akan mengeluarkan dari problem bagi seseorang ya ikhwan dengan dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Problem apapun, dia ingin menjadi orang yang kaya raya, ingin menjadi ini, ingin menjadi selamat, tertopang kehidupannya, tetapi dengan mencari jalur yang berbahaya bagi dirinya sendiri, jangan harap mungkin akan bisa terpenuhi keinginan duniawi pada dirimu. Tetapi ingat, antara dunia tidak akan beriringan barakallahu fikum dengan ya al-haq. Mesti ada tempatnya untuk menjatuhkan dirimu. Nas'alullah salamat al-afiyah. Disinilah pentingnya sebuah isyarat ya ikhwan, untuk kita memperbaiki diri barakallahu fikum, memperbaiki ya, agar selalu istiqamah di atas jalan mencari tariqin najah, jalan keselamatan. Maka lidzalik ya ikhwan, belajar agama barakallahu fikum jadikan untuk islahun nafas. Jangan tugasnya memupuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk ya ikhwan lah. Tetapi bagaimana dengan ilmu yang telah kita gaji, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, memperbaiki batiniyah dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullah, hadza ahammu syai. Bukan belajar untuk menjadi orang pintar ya akhwat, bukan belajar untuk kemudian tujuannya bisa membaca kitab ya akhi, la. Tapi belajar pertama kali, di samping pertama mengikhlaskan diri, yang kedua jadikan apa yang kau pelajari itu untuk pertama kali bermanfaat buat dirimu sendiri, memperbaiki akhlakmu, memperbaiki adabmu, memperbaiki niatmu, memperbaiki amalan lahiriah dan amalan batiniahmu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hada huwa ahammu syai' barakallahu fikum. Jikalau engkau bisa memetik dari hasil usahamu pada hari ini, maka engkau akan mudah memberikan buahnya kepada orang lain. Tapi jikalau engkau tidak bisa memetiknya, bagaimana orang lain akan bisa memetiknya? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Thumma qala rahimahullah, wa taqaddama qawluhu wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Baik, jadi ya ikhwani, ini barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwa kita tidak butuh kepada agama Nasrani, agama Yahudi, kita tidak butuh kepada kebid'ahan dan kesyirikan, namun kita butuh kepada Islam yang bersifat kafah menyeluruh. Wallahu ta'ala alam bisawab.